tanganku tansah eling marang sliramu senajan wis tak coba nglalekake jenengmu sing tansah tak tembangke laras kangen jroning atiku sing tansah tak suarake gendeng tresno ning dodoku opo pancen kudu tak lilo mergo ra bisa nduweni tresno sliramu latihan tak tutup lawang atiku soko kabeh crito lan tresnomu nanging soyo ra bisa ngilangke tresnoku marang sliramu nadyan tak tutup lawang atiku soko kabeh crito lan tresnomu nanging sliramu soyo kepatri ning jero atiku ning anganku tansah eling marang sliramu senajan wis tak coba lalekake jenengmu sing tansah tak tembangke laras kangen jroning atiku sing tansah tak suarake gendeng tresno ning dodoku opo pancen kudu tak lilo mergo ra bisa nduweni tresno sliramu latihan tak tutup lawang atiku soko kabeh crito lan tresnomu nanging soyo ra bisa ngilangke tresnoku marang sliramu oh nadyan tak tutup lawang atiku soko kabeh crito lan tresnomu nanging sliramu soyo kepatri ning jero atiku lawang atiku soko kabeh crito lan tresnomu nanging soyo ra bisa ngilangke tresnoku marang sliramu oh nadyan tak tutup lawang atiku soko kabeh crito lan nanging sliramu soyo kepatri ning jero atiku oh. Latihan tak tutup lawang atiku soko kabeh nanging soyo rapi songile.